Saya minta semuanya goyang. Adanya cinta, hai begitulah kata para ujanya. Hidup tanpa cinta, bagai taman tak berbunga. Hai begitulah kata para ujanya. Aduhai begitulah kata para ujanya. Saya minta semuanya goyang. Lebih cepat lagi, kita goyang semuanya.